الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Di pertemuan kemarin selesai kita membahas tentang masalah takdir. Semoga bisa dipahami, yang dengannya kita tidak akan insya Allah terjerumus ke dalam dua kelompok yang menyimpang, yakni Jabariyah dengan Qadariyah. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Orang yang beriman yang kuat lebih baik daripada orang yang beriman yang lemah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Dan pada semuanya yang jelas dia tetap mukmin, yang kuat atau yang lemah tetap ada padanya kebaikan. Kemudian Rasulullah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk kalian berusaha pada apa-apa yang bermanfaat untuk kalian dunia dan akhirat. Wasta'in billah, dan mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan kalian. Wala ta'jazan, dan jangan kalian menjadi lemah. Jadi jangan kalian malas. Kita disuruh berusaha penuh semangat. Barakallahu fikum. Kalau bisa pekerjaan itu dilakukan sekarang, kenapa harus ditunda sampai besok? Barakallahu fikum. Terkadang orang hanya sekedar pengen untuk rehat, padahal memungkinkan sekali dia memulai. Seandainya dia harus memulai, dia mulai pada hari itu, kenapa harus nunggu besok? Kalau memang dia bisa diselesaikan waktu itu, kenapa tidak diselesaikan memang? Barakallahu fikum. Karena sekarang beda dengan besok. Tidak sama, sekarang ya sekarang, besok ya besok. Beda. Barakallahu fikum. Dan sifat malas ini sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari ketidakmampuan dan sifat malas. Setelah Anda berusaha, setelah Anda meminta kepada Allah kemudahan, fa'in asabaka syai, tapi ternyata tidak sesuai dengan perkiraan Anda. Jadi kegagalan terjadi. Fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Maka jangan pernah Anda mengatakan, oh seandainya saja saya melakukan ini maka akan terjadi ini dan ini, atau seandainya saya tidak melakukan ini akan tidak terjadi begini dan begitu. Tidak perlu. Tidak perlu berandai-andai, seandainya. Walakin qul, akan tetapi katakanlah, setelah Anda berusaha, setelah Anda kerja keras, setelah Anda meluangkan waktu, mengucurkan modal, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Barakallahu fikum. Maka jangan pernah engkau mengatakan, oh seandainya saja begini, seandainya, tidak perlu. Walakin akan tetapi hendaknya kalian mengatakan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Barakallahu fikum. Dan disinilah letak iman kita dari kepada takdir, kita rasakan manfaatnya yang sangat besar. Kalau kita mendapatkan keberuntungan, tidak akan pongah, congkak, angkuh, takabur kita, enggak. Tetap kita dengan tawadhu, rendah hati. Ketika kita berhasil, kita hanya bisa mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini datangnya dari keutamaan Rabbku, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ketetapan dari Allah. Begitu kebalikannya, ketika kita ditimpa musibah, tidak menjadi gila, tidak menjadi stres. Barakallahu fikum. Tapi dia yakin bahwa ini memang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Qadarallahu wa ma syaa. Kita hanya bisa mengatakan khairan insyaallah atau asa ayyakuna khaira. Semoga di balik itu ada kebaikan yang Allah kehendaki. Dan kita berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Setelah kita istirja tentu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan berikanlah ganti yang lebih baik dari apa yang Engkau ambil ini. Kata Rasulullah, siapa yang berdoa dengan doa ini ketika dia ditimpa musibah, maka Allah akan mempahalai dia atas musibah yang menimpanya dan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik. Masya Allah. Indahnya mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Menjadikan kita syukur dan menjadikan kita sabar. Syukur ketika kita mendapatkan nikmat dan bersabar ketika kita mendapatkan cobaan. Jadi ini yang kita ucapkan. Kalau kita tertimpa sesuatu, kita mengatakan qadarallahu wa ma syaa. Fa inna law tabtahu amala syaitan, karena kata-kata law, seandainya dalam masalah ini, maka ini akan membuka usaha syaitan untuk kita dipedaya. Rawahu Muslim. Fi hadzal hadits sahih annahu la tunafi baina fi'l al-asbab wal iman bil qada'i wal qadar. Hadis ini, hadis sahih ini tidaklah bertentangan antara melakukan asbab, menjalankan asbab dan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu al-mu'minul qawi, ucapan dari penulis al-mu'minul qawi, ay al-qawi fi imanihi wa azimatihi wa ra'yihi wa fi badanihi. Qawi dari semua sisi yang baik. Sisi-sisi kebaikan orang mukmin yang kuat, kuat imannya, kuat semangatnya, kuat pendapatnya, akalnya, kuat jasadnya, kuat semua dari sisi-sisi kebaikan. Butuh, barakallahu fikum, butuh kita kuat iman, kuat jasad juga. Kuat imannya tidak bisa bekerja, tidak bisa dimintai bantuan untuk, barakallahu fikum, untuk ngecor. Ngecor masjid misalnya, butuh kekuatan, butuh semangat, butuh hak. Tapi kuat daya pikirnya, pendapatnya jitu, kuat badannya, tapi kuat finansialnya juga. Kalau bisa, tapi karena harta yang baik ketika berada di tangan orang yang baik. Faidza jama'a lahu quwwatul iman wal quwwatul badaniyah fa huwa khairum minal mu'minidh dha'if. Maka kalau terkumpul pada seorang kekuatan iman dan kekuatan jasad, itu lebih baik daripada orang yang beriman yang lemah. Lemah di badannya, lemah di pendapatnya, lemah di imannya. Kenapa? Li'anna al-mu'min al-qawi yanfa'u nafsahu wa yanfa'u ghairahu. Karena orang yang beriman yang kuat, dia bisa memberikan kemanfaatan untuk dirinya sendiri dan memberikan kemanfaatan untuk orang lain juga. Barakallahu fikum. Orang yang kuat, kuat jasadnya, fisiknya, ya kan dia bisa memenuhi kebutuhannya dan dia bisa membantu orang lain. Tapi yang kuat hartanya, dia bisa memenuhi kebutuhannya dan bisa membantu orang lain. Barakallahu fikum. Wa ammal mu'minu dhaif fa hada yaqtasiru naf'uhu ala nafsihi faqat wa la yanfa'u ghairahu. Adapun orang yang beriman yang lemah, ya kemanfaatannya hanya untuk dirinya sendiri saja. Itu pun orang menaruh bilang setengah mati. Bahkan boleh jadi dia membebani orang lain. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa la yanfa'u ghairahu. Jangankan memberikan kemanfaatan kepada orang lain, justru dirinya yang diberi kemanfaatan, justru dirinya yang harus ditolong. Barakallahu fikum. Justru dirinya harus dibantu. Wallahul musta'an. Wa qawluhu fi kullin khair, dan pada semuanya ada kebaikan. Yang kuat dan yang lemah juga ada kebaikan. Ay al mu'minul qawi wal mu'minud dhaif. Jangan ada muncul pernyataan, oh berarti orang mukmin lemah, tidak ada kebaikannya sama sekali. Tidak, tetap ada kebaikannya. Kullu minhuma fihi khair. Semuanya. Mukmin yang kuat, mukmin yang lemah, ada padanya kebaikan. Lakinnal khair alladhi fil mu'minil qawi akthar. Akan tetapi kebaikan yang ada pada mukmin yang kuat lebih banyak ketimbang apa yang ada pada mukmin yang lemah. Fahadha fihi madhun lil mu'minil qawi. Di hadis ini ada pujian, sanjungan untuk orang mukmin yang kuat. Kuat akalnya, kuat imannya, kuat semangatnya, barakallahu fikum. Kuat ilmunya. Lima yaj'alullahu bihi minal khairi wal barakati lil muslimin. Kenapa? Kenapa lebih baik? Ya karena Allah letakkan padanya kebaikan dan keberkahan untuk dia dan untuk kaum muslimin lainnya. Wa bihi anna al-mu'mina adh-dha'if fihi khairun fala yuzhadu fihi. Hadis ini juga barakallahu bikum, bahwa orang mukmin yang lemah juga tetap ada padanya kebaikan, maka tidak bisa diremehkan sama sekali. Tidak bisa tidak dianggap, tetap dianggap bahwa dia mukmin. Ya cuma kebaikannya ya tidak sebanyak pada orang mukmin yang kuat. Lakin naf'uhu naqisun qasirun ala nafsihi. Kenapa tidak bisa dianggap remeh? Ya karena dia beriman, cuman kemanfaatannya sangat terbatas untuk dirinya sendiri, terbatas hanya untuk dirinya sendiri. Tai wa qawluhu ihris ala ma yanfa'uka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah kalian untuk melakukan apa yang bermanfaat untuk engkau. Jangan malas-malasan. Barakallahu fikum. Dagang malas-malasan dagang. Kalau nyebut buka toko, buka, kalau nyanda nyanda. Barakallahu fikum. Baik. Kalau dia mau beternak, barakallahu fikum. Mau ya usaha apapun malas-malasan. Bagaimana bisa berkembang? Barakallahu fikum. Usaha itu harus di apa? Dijaga. Baik. Namanya juga usaha, ya diusahakan. Jangan diterlantarkan. Kalau perlu dikembangkan, diperhatikan. Barakallahu fikum. Ugah-ugahan kapan mau ya dia lakukan, kalau enggak enggak. Wah, ini bukan semangat namanya. Barakallahu fikum. Ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ay bijiddin fi talabil khairi wala taksal. Bersungguh-sungguh untuk mencari kebaikan dan jangan malas-malasan. Wahris ala ma yanfa'uka fi dinika wa dunyak. Barakallahu fikum. Jangan bermalas-malasan. Semua urusan dunia Anda lakukan semangat. Urusan agama juga Anda semangat. Taib Umar radhiyallahu taala anhu ketika dapati orang taib cuma kerjanya di masjid, barakallahu fikum, tidur-tiduran, enggak mencari taib nafkah, diusir, suruh kerja. Barakallahu fiik. Suruh cari duit. Baik, minimal dia untuk menanggung dirinya. Baik, kalau ada keluarganya ya lebih harus semangat lagi karena ada tanggung jawab dia. Baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafa bil mar'i itsman ayyudai'a may yaqut atau may ya'ul. Cukup merupakan dosa bagi seseorang ketika dia menterlantarkan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Anak istrinya ada, tapi dia tidak mau nafkahi, malas dia, tidak mau kerja. Repotnya justru istrinya yang kerja, dia tidak. Barakallahu fikum. Maka bekerja, barakallahu fikum. Ihris alama yang pak untuk urusan dunia. Baik, urusan akhirat juga demikian. Semangat. Baik. Wa hadha fi al-hath wa al-kasb wa al-amal. Hadis ini baik. Padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita, menyemangati kita untuk mencari rezeki dan beramal. Wa la yarkun al-insanu ila rahati wal khumul. Baik. Dan jangan seorang pun pengen malas-malasan. Pengen suka santai-santai. Barakallahu fikum. Harus semangat. Barakallahu fikum. Wal khumul, malas, enggak mau kerja, enggak mau usaha. Semangatnya enggak ada. Barakallahu fikum. Kerjanya pun asal-asalan. Enggak ada perhatian. Barakallahu fikum. Kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan, tekuni pekerjaan itu. Usahakan upayakan bagaimana bagusnya pekerjaan itu. Yang terbaik untuk kita lakukan. Barakallahu fikum. Di dalam agama kita yang dilarang kita bermalas-malasan. Barakallahu fikum. Cuma di masjid, habis sholat tidur, kerja, barakallahu fikum, cari rezeki. Ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menentukan rezeki kita, tapi kan kita tidak tahu apa yang Allah tentukan untuk kita. Sementara kita diperintahkan untuk mencari rezeki, menjalankan asbab. Dan tidak boleh malas-malasan. Agar wallahi yarkunal insanu ila rahati wal khumul aw ittikali ala al qada'i wal qadar. Atau dia bersandar pada takdir. Tapi jarang-jarang kelihatannya ini orang bersandar pada takdir ini ketika dia cuma malas. Yang banyak berdalil dengan takdir ya orang yang melakukan dosa. Barakallahu fikum. Tapi kalau masalah urusan ini, enggak, harus kerja, harus ada usaha menurut mereka. Baik. Awil itikali alal qada'i wal qadar. Dunal amali wal muba' wal musya wal musabarati alaihi. Tidak ada usaha, tidak ada terjun langsung dalam melakukannya. Fahadihi mughalatah yudallilu fiha syayatinul insi wal jin al juhala minal muslimin. Fahadihi mughalatah, ini adalah tipuan. Mughalatah dari ghalat, yang syaitan ini menipu manusia, barakallahu fikum, dan jin yang bodoh dari kalangan muslimin. Sudah jo kerja, Allah Maha memberi rezeki. Ya toh? Sudah juga berdoa, Allah Maha tahu apa kebutuhan Anda, ya kan? Dibisikin oleh setan. Sudah jo. Kenapa orang di rumah sakit di PKG dapat gantung lantaran habis tabrakan, dapat rezeki. Ngana sehat-sehat. Subhanallah. Sudah jo kerja. Baik. La hawla wala quwata illa billah. Ini apa? Talbisu iblis. Tipu daya dan makar iblis. Agar supaya orang malas, malas kerja, malas berusaha. Akalnya tumpul, tidak berjalan. Barakallahu fiik. Bagaimana bagusnya, bagaimana baiknya? Barakallahu fiik. Semangat. Sama seperti kita beribadah, semangat juga, mencari rezeki juga semangat. Fahadhil mughalata yudhallilu fiha syayatinul insi wal jinni al juhal. Setan jin dan setan manusia banyak menyesatkan orang-orang bodoh dari kaum muslimin dalam masalah ini. Litakhdhilihim min as-sa'i li talabil khair bihujjatin annal maqsum hasil. Taib, litakhdhilihim min as-sa'i. Agar supaya mereka dibiarkan terlantar, tidak berusaha, tidak semangat dalam mencari rezeki dan mengusahakan kebaikan dengan alasan annal maqsum hasil, bahwa semuanya sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah dibagi-bagi. Betul, sudah dibagi-bagi itu rezeki. Cuman apakah Anda tahu kalau rezeki Anda banyak atau sedikit? Barakallahu fiikum. Rezeki memang sudah dibagi-bagi, tapi kan kita tidak tahu, sementara kita disuruh apa? Disuruh untuk mencari rezeki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian mengambil talinya, masuk ke hutan cari kayu bakar. Kemudian dia pikul kayu itu ke pasar, kemudian dia jual uangnya untuk dia menutupi, memenuhi hajatan-hajatan dia. Itu lebih bagus ketimbang dia harus meminta-minta ke orang apakah dia diberi atau tidak. Khairul lahu min ayyas 'alan nas atauhu aw mana'u. Barakallahu fiik. Perintah dari Rasulullah SAW untuk cari kerja, berusaha, berupaya. Barakallahu fiik. Ini yang bisa kita sampaikan barakallahu fiik melalui kesempatan ini. Jadi kita harus tetap semangat dan berusaha untuk urusan akhirat kita dan urusan dunia kita. Barakallahu fiik. Jangan kita menjadi beban orang lain. Baik. إلهنا سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.